Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ulama ba'd. Abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khairi nabiyin ursila. Abda'u bilhamdi, al-muallif mengatakan saya mulai dengan alhamd, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pujian yang sempurna. Baik, al-bada'ah bilhamd dari al-muallif di sini sifatnya apa? Mutlak apa? Nisbiyah. Relatif, yakni binisbati lidukul fi mawdu'il kitab asul bil kitab. Dan sebelumnya al-muallif sudah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ma al-farqu bayna al-hamd wa al-madh? Al-hamd huwa wasfun mahmudi bil kamali, harus ada dua itu. Madha? Mahabbatan wa ta'ziman. Amma al-madh biduni mahabba wa ta'zim. Walakin madha? Khawfan wa rahba. Tayyib. Wala muallif asy-syarih Ibnu Utsaimin rahimahullah wa makna salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yakni salawat atas nabi, makna salawat atas nabi. Naam, musalli abda'u bil hamdi musalliyan. Dalam keadaan bersalawat. Ini makna salawat atas nabi huwa talabus sana'i alaihi min Allah ta'ala. Talabus sana'i alaihi min Allah ta'ala. Memohon sanjungan atas nabi min Allah, dari Allah ta'ala. Jadi ketika seorang bersalawat, artinya seseorang memohon kepada Allah agar Allah Allah SWT menyanjung ya nabinya. Wa hadha ma idza waqa'atish shalatu minal bashar. Wa hadha, dan ini ma idza waqa'atish shalatu minal bashar. Ini makna ya, ini makna yang disebutkan idza, apabila shalawat itu ya dari manusia. Yakni manusia bersalawat atas nabi, berarti bermohon kepada Allah agar Allah menyanjung nabinya, begitu. Amma idza waqa'at minallahi ta'ala. Adapun apabila salawat itu dari Allah ta'ala, yakni Allah ta'ala bersalawat atas nabinya ya, minallahi ta'ala, fa ma'naha, maka maknanya sanaullahi ta'ala alaihi fil mala'il a'la. Sanaullahi ta'ala alaihi fil mala'il a'la, sanjungan Allah ta'ala atas nabinya, fil mala'il a'la, di kalangan kumpulan malaikat yang tertinggi, yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di sekeliling aras. Baik. Jadi lihat hubungannya ya. Salawat Allah atas nabinya artinya pujian sanjungan Allah atas nabinya di kalangan para malaikat tertinggi yang terdekat dengan Allah SWT, yang ada di sekeliling aras. Nah, berarti ketika kita bersalawat, ini manusia bersalawat untuk nabi, berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memuji menyanjung nabi di kalangan para malaikat tertinggi. Begitu. Paham ya? Wa hadha huwa qawlu abil 'aliyati, dan ini dia pendapat Abu al-Aliyah, Abu al-Aliyah Riyahi dari kalangan tabi'in. Wa amma man qala, adapun orang yang berpendapat inna salata minallahi ta'ala, bahwa sesungguhnya salat, salawat, ya, salawat dari Allah ta'ala, ya, ta'ni ar-rahmata, yakni bermakna rahmat, rahmat Allah atas nabinya. Ya, jika Allah berselawat atas nabinya, berarti Allah, ya, merahmati nabinya. Nah, pendapat ini, fa inna hadzal qawla dha'ifun, maksudnya pendapat ini dha'if. Ya, berdasarkan ini kan, pendapat ini kan berarti innallaha, apa ayatnya di surat Al-Ahzab? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ha. Berarti maknanya menurut pendapat ini sesungguhnya Allah, ya, dan para malaikatnya bersalat atas nabi. Yani Allah bersalat atas nabi artinya Allah merahmatina nabinya. Ini lemah pendapat ini. Yang benar, Allah bersalat atas nabinya artinya Allah memuji, menyanjung nabinya di kalangan malaikat tertinggi. Yani sana'uhu sana'ullah ta'ala alaihi fil malaikatil a'la. Dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat yang mengartikan salawat Allah atas nabinya bermakna rahmat, yudha'ifuhu qawluhu ta'ala, melemahkan pendapat ini firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ula'ika 'alaihim, merekalah orang-orang yang atas mereka tercurah salawatum min rabbihim wa rahmah, ya, salawat, salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang yang mendapat petunjuk. Ya. Walau kanatis salatu bimakna rahmati, jika seandainya salawat bermakna rahmat, lakana makna al-ayati, sungguh makna ayat ini, ay, yaitu ulaika alaihim rahmatun min rabbihim wa rahmah, double, mereka lah orang-orang yang atas mereka tercurah salawat, yakni rahmat min rabbihim, dari rabb mereka, wa rahmah, dan rahmat. Oh, terulang begitu, kan janggal maknanya, kan salawat diartikan rahmat, sedangkan di belakang ada lagi rahmat, jadi terulang double. Wa hadza la yastaqim, dan makna ini tidak tegak, tidak tepat, ya, secara makna. Wal aslu fil kalamit ta'sisu, yang merupakan asal pada ucapan, pada asalnya ucapan itu apa? Ta'sis, yang sudah kita lewati. Ta'sis yakni peletakan makna. Nah. Baik, peletakan makna, yakni makna tersendiri. Ya, bukan taukid. Kalau ini kan taukid aja kalau ini. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Ulaika 'alaihim rahmatun mir rabbihim wa rahmah. Ini kan berarti rahmat yang kedua ini taukid atas rahmat yang sebelumnya. Padahal pada asalnya ucapan itu ta'sis. Ya, berarti mesti salawat maknanya bukan rahmat. Ya, fa idza qulna innal ma'na, apabila kita mengatakan bahwa sesungguhnya maknanya ay, yaitu rahmatum mir rabbihim wa rahmah, sara adfu sara adfa mumathilin ala mumathilin. Ya, sahara menjadilah ucapan ini alfa mumathilin, pengatofan sesuatu yang semisal, ala mumathil, atas sesuatu yang semisal. Rahmat diatofkan kepada rahmat padahal sama maknanya. Artinya apa? Berarti mimbab ish taukid, penguat, penegas saja kan begitu. Berarti bukan taksis makna. Fasuhihu. Maka yang benar huwa al-qawlul awwal. Adalah pendapat yang pertama. Wahuwa yaitu anna salatallah ala abdihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Berarti ula'ika alaihim. Wa salawatum min rabbihim. Wa rahma. Ula'ika alaihim. Ish. Sana'un. Min Allah subhanahu wa ta'ala. Fil al-mala'. Fil mala'ika. Min rabbihim. Wa rahma. Mereka adalah orang-orang yang mendapat apa? Pujian, sanjungan dari Allah. Rob mereka menyanjung mereka di kalangan para malaikat. Dan mendapat rahmat. Nah, ini baru yastaqim al-ma'na. Baru tegak maknanya, jelas. Baik. Berarti ini yang benar pendapatnya siapa tadi? Abu'l-A'ah Ali al-Riyahi dari kalangan tabi'in. Berarti makna salawat Allah atas nabinya, ya, adalah salawat Allah SWT atas nabinya, yakni pujian Allah atas nabinya. Sana'u alaihi fil mala'il a'la. Tentu pujian Allah SWT atas nabinya beda dengan pujian Allah SWT atas wali-wali Allah yang lainnya. Yang disebutkan di ayat ini. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ya. Adapun pujian Allah, sanjungan Allah atas nabinya Muhammad SAW itu di kalangan para malaikat yang tertinggi. Baik. Baik. انتهينا وقوله محمد خير نبي أرسلا محمد خير نبي أرسلا محمد طيب محمد نعم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا طيب جدي وقوله محمد khair nabi ursila ala al-hikayah, ya, menghikayatkan dari bait syair berarti Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad huwa ismun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah salah satu nama dari nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad dzakara Allahu ta'ala ismaini. Sungguh Allah telah menyebutkan dua nama. Min asma'in nabi, dari nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam, fil Qur'anil Karim, dalam Qur'an yang mulia, wahuma, dan kedua nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah Ahmadu wa Muhammadun. Wahuma Ahmadu wa Muhammadun. Ahmad dan Muhammad. Baik. Amma Ahmad, adapun nama Ahmad, faqad dzakarahu naqlan an Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ahmad penukilan, ya, dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Isa menyebut nama itu pada ayat tersebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtara Isa dzalik. Sungguh Nabi Isa alaihi salatu wassalam telah memilih itu. Yani memilih nama Ahmad yang disampaikannya kepada Bani Israel dan bukan nama Muhammad. Ya. Imma li'annahu lam yuha ilaihi illa bidhalik. imma. Apakah li'annahu dikarenakan sesungguhnya Nabi Isa lam yuha ilaihi, tidak diwahyukan kepadanya illa bidzalik, kecuali dengan nama itu saja, yang nama Ahmad saja. Ya. Adapun nama Muhammad tidak diwahyukan kepada Nabi Isa. Yang diwahyukan kepada Nabi Isa bahwa akan datang, ya, nabi setelahnya. Ya. Yaitu Ahmad namanya. Hanya itu yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Imma ini wa imma, dan apakah li'annahu yadullu ala tafdhil, dikarenakan nama Ahmad yadullu menunjukkan ala tafdhil, atas makna tafdhil. Ya. At-tafdhil artinya lebih. Nah. Lebih daripada yang lainnya. Nah. Fa inna Ahmad, karena sesungguhnya Ahmad ismu tafdhil. Ahmad adalah isim tafdhil, wazannya isim tafdhil fil asli, pada asalnya. Kama taqul, sebagaimana engkau mengatakan fulanun Ahmadun Nasi. Fulanun Ahmadun Nas artinya apa? Fulan adalah manusia yang paling apa? Paling terpuji atau paling memuji. Bisa paling terpuji, bisa paling memuji. Fa khataba Bani Israel, maka Nabi Isa berbicara kepada Bani Israel, menyampaikan kepada mereka bahwa akan diutus setelahnya nabi, ya, yang namanya Ahmad. Liyubayyina kamalahu, untuk menjelaskan kepada mereka kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, bahwa dia adalah Ahmad, manusia yang paling terpuji dan paling memuji Allah SWT. Baik. Amma Muhammadun fahuwa ismu maf'ulin min hamidahu. Baik. Adapun Muhammad adalah isim maf'ul dari kalimat hamidahu. Hamidahu, ya, dia memujinya. Dia memujinya, maka yang dipuji itu Muhammad, ya, Muhammad itu terpuji, yang dipuji, isim maf'ul. Tayyib, walakinnal aqraba, kan, tetapi yang terdekat, anna Allah Ta'ala auha ilaihi bidzalika lisababain. Nah, tadi di atas Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kenapa Nabi Isa ketika menyampaikan ke Bani Israel, mengabarkan kepada Bani Israel tentang akan datangnya nabi setelahnya. Kenapa Nabi Isa memilih nama Ahmad yang disampaikan ke Bani Israel, bukan nama Muhammad itu. Bukan mengatakan bahwa akan datang Muhammad. Ya, tetapi mengatakan Ahmad. Kenapa? Ya. Imma tadi di atas apa? Imma. Kemungkinan pertama karena memang yang diwahyukan kepada dia hanya nama Ahmad. Nama Muhammad tidak diwahyukan kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak tahu nama Muhammad. Hanya tahu nama Ahmad. Atau kemungkinan yang kedua, ya, Nabi Isa tahu juga nama Muhammad. Jadi dua-duanya diketahui bahwa nama Nabi tersebut menurut para Nabi Rasul itu adalah Ahmad dan Muhammad. Tetapi Nabi Isa memilih untuk disampaikan kepada Israel adalah nama Ahmad. Karena nama Ahmad ini adalah secara struktur kata asalnya adalah isim tafdhil yang menunjukkan paling terpuji. Ya, jadi dari segi makna lebih, ya, daripada Muhammad. paling terpuji, paling memuji Allah. Baik. Kemudian setelah itu Ibnu Utsaimin rahimahullah mentarjih, kata beliau, walakinnal aqraba, tetapi pendapat yang terdekat, annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala auha ilaihi bidzalika lisababain, Allah mewahyukan kepadanya ya nama Ahmad untuk di, itu yang kemudian disampaikan kepada Israel, tidak disababain karena dua faktor, huma keduanya, dua faktor itu as-sababul awwalu, faktor yang pertama, likai yubayyina li bani Israel, agar Isa alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada bani Israel anna Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ahmadun nasi wa afdaluhum. Ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah ahmadun nas, manusia yang paling terpuji, wa afdaluhum, dan manusia yang paling utama dibandingkan nabi-nabi yang pernah diutus sebelumnya dan dibandingkan seluruh ya makhluk manusia. Baik. As-sababu tsani, faktor yang kedua, likai yabtaliya bani Israila wa yamtahinahum, likai yabtaliya bani Israil, agar menguji ya bani Israil, baik, menguji bani bani Israil. Ya, bersalih dengan yang tahin sama maknanya. Baik, wadhalika li'anna nasara, hal itu dikarenakan kaum nasara, halu mereka mengatakan, innal ladhi basyarana bihi Isa huwa Ahmadu. Nah, ini di sini letak ujiannya, kenapa nama ini yang dipilih Nabi Isa disampaikan itu Ahmad, bukan Muhammad. Ya. Karena orang Nasara mengatakan innal ladzi basyarana bihi Isa huwa Ahmad. Sesungguhnya ya, nabi yang diberitakan sebagai kabar gembira kepada kami oleh Nabi Isa bahwa akan datang nabi setelahnya adalah Nabi Ahmad. Walladzi jaa'a lil 'arabi huwa Muhammadun. Sedangkan nabi yang datang di, untuk orang-orang Arab, diutus secara orang Arab, nabi itu namanya Muhammad, bukan Ahmad. Nah, yang kami tahu nabi yang akan datang itu Ahmad, bukan Muhammad. Sementara kenyataannya ketika Nabi Muhammad diutus, ya, ketika Nabi Muhammad diutus, nah, maka di tengah-tengah bangsa Arab yang dikenal adalah apa, nama Muhammad. Mereka mengatakan yang kami tahu Ahmad, bukan Muhammad. Yang datang sekarang Muhammad, bukan Ahmad. Wa Ahmadu ghairu Muhammad. Sedangkan Ahmad ya bukan Muhammad, beda. Namanya beda, beda berarti orangnya. Fa inna Ahmada lam ya'ti ba'du, maka sesungguhnya Ahmad belum datang sampai sekarang. Yang datang ini Muhammad. Ya, adapun Ahmad yang disampaikan Nabi Isa belum datang sampai sekarang. Wa ha'ula'i qala Allahu fihim, dan mereka itu Allah taala mengatakan tentang mereka dalam surat Ali Imran ayat 7, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hati-hati mereka terdapat zaik, penyakit, penyimpangan, ya, maka mereka akan mengikuti apa yang samar dari Al-Quran, dari si Al-Quran. Naam. Ya, ini samar jadinya. Itu yang kemudian dipegang oleh mereka. Ya. Walakin naqulu lahum, akan tetapi kita mengatakan kepada mereka sebagai aglik albab, Albab, aglik albab. Akan tetapi kita mengatakan kepada mereka sebagai bantahannya, inna qawlakum, sesungguhnya ucapan kalian, annahu lam ya'ti ba'du, bahwa sesungguhnya belum datang ya sampai sekarang, kadib, dusta ya, dusta. Lianna Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan di ayat itu sendiri, di ayat yang sama, falamma ja'ahum bil bayyinat, kemudian tatkala ya nabi itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti kenabiannya, qalu, mereka mengatakan, hadza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Waja'a fi'lun madin, dan ja'a adalah fi'il madi. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ja'a fi'il madi, yani anna Ahmad ja'a, yani sesungguhnya Ahmad sudah datang. Tetapi mereka dustakan. Ya. Wala na'lamu anna ahadan ja'a ba'da Isa illa Muhammad. Illa Muhammadun. Dan kita tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang diutus sebagai nabi yang datang setelah Nabi Isa. Kecuali siapa? Selain siapa? Selain Muhammad. Tidak ada yang kita ketahui selain Muhammad yang diutus oleh Nabi Isa. Baik. Nah itu hikmah dibalik kenapa ya Allah mewahyukan kepada Nabi Isa nama Ahmad untuk itu yang disampaikan ke Bani Israel. Baik. Wa baina Muhammadin wa Ahmad farqun fi sighati wal ma'na. Antara Muhammad dan Ahmad ada perbedaan dalam hal sighat, yakni model lafaz dan makna. Ya. Amma fi sighah fa Muhammadun ismu maf'ulin. Adapun dalam hal sighat model lafadznya, maka Muhammad isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul. Wa Ahmadu ismu tafdil. Jelas ya? Nah, isim tafdil. Muhammad isim maf'ul, Ahmad isim tafdil. Baik. Ini dari segi, dari sisi apa sih? Sigatnya. Amal farku bainahuma fil ma'na. Adapun sisi perbedaan antara keduanya dalam hal makna, fa fi Muhammadin, maka pada Muhammad yakunul fi'lu waqi'an minan nasi. Yakunul fi'lu waqi'an minan nas. Ya. Fi'il yakni perbuatan, memuji, fi'il yang dimaksud adalah memuji. Ya. Perbuatan memuji waqi'an minan nas itu terjadi ya, datangnya dari manusia, yakni manusia yang memuji Nabi Muhammad. Ai annan nasa yahmadunahu. Yaitu sesungguhnya manusia memuji dia, memuji Nabi Muhammad. Karena isim maf'ul. Ya. Muhammad terpuji. Ya, yang melakukan, yang memberikan pujian siapa? Orang manusia. Ya. Umat yang memujinya. Baik. Wa fi Ahmada, dan pada Ahmad ada dua. Al-awwal yakunul fi'lu waqi'an minhu. Perbuatan memuji itu ya terjadi dari darinya. Dari Ahmad Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nasi lillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad ya adalah ahmadun nasi lillahi ta'ala, adalah manusia yang paling banyak memuji Allah ta'ala. Yang paling memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmadun nasi lillahi ta'ala. Yang paling memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan manusia lainnya, Nabi Muhammad, ya, Ahmad yang paling besar pujiannya kepada Allah. Asal yang kedua, yakun waqian alaih, juga bermakna perbuatan pujian itu tertuju atasnya, seperti halnya Muhammad. Ya'ni annahu huwa ahaqqun nasi an yuhmada. Tetapi di sini bukan hanya menunjukkan makna dipuji, ya, pujian tertuju padanya, tetapi menunjukkan makna annahu huwa ahaqqun nasi an yuhmada. Sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling pantas, yang paling berhak untuk dipuji. Adapun Muhammad semata menunjukkan bahwa Nabi dipuji oleh orang-orang, kan begitu, ya. Sedangkan ini menunjukkan paling berhak untuk dipuji. Paling pantas untuk dipuji. Di samping itu juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling memuji Allah. Jadi dua. Nah. Fayakunu Muhammadun humida bil fi'li. Maka menjadilah Muhammad humida bil fi'li. Ya. Dipuji. Ya. Dengan perbuatan manusia memuji beliau. Wa ahmadu, dan Ahmad ay kana hamduhu ala wajhin yastahiquhu, yaitu kana hamduhu, pujiannya, ya, ala wajhin yastahiquhu, dalam bentuk yang pantas untuk diterimanya, yang berhak diterimanya. Ya, pujian itu, ya, adalah pujian yang bentuknya, ya, dalam bentuk yang memang pantas didapatkannya, berhak didapatkannya. Li'annahu ahaqqun nasi an yuhmada, karena sesungguhnya beliau adalah manusia yang paling berhak, paling pantas untuk dipuji dibandingkan, ya, manusia lainnya. ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى ألهم عيسى أن يقول. Barangkali inilah dia rahasia, sir, ya, rahasia mengenai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, alhama yani auha, mewahyukan kepada Nabi Isa an yaqul, untuk mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Bani Israil, saya adalah Rasul kepada kalian, ya, dan datang sebagai pemberi kabar gembira akan diutusnya seorang Nabi Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ya. Hatta yubayyina, hingga menjelaskan, agar menjelaskan, nah, hatta yubayyina, agar menjelaskan kepada Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu ahmadun nasi lillahi ta'ala, bahwa sesungguhnya Rasul yang akan datang setelah beliau itu adalah ahmadun nasi lillahi ta'ala, adalah manusia yang paling banyak memuji Allah Ta'ala, yang paling memuji Allah Ta'ala. Wa annahu ahakun nasi bi an yuhmada, dan sesungguhnya dia, beliau, Rasul itu adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Jika yang disampaikan hanya nama Muhammad, maka hanya menunjukkan makna apa? Hah? Najibu? Bi annahu yahmaduhun nas. Bi annahu Muhammadun indan nas. Bahwa dia adalah orang yang dipuji di tengah-tengah manusia. Satu makna itu saja, iya kan? Nah, sedangkan ini menunjukkan makna itu, bahkan menunjukkan, ya, lebih tafdil, bahwa memang dia yang paling pantas dipuji, paling berhak dipuji lebih daripada yang lainnya, dan juga menunjukkan makna dia adalah manusia yang paling banyak memuji Allah. Masya Allah. Ya, ini fikih pemahaman Ibn Utsaimin rahimahullah yang disampaikan kepada kita. Nah, luar biasa. Wa qawluhu, dan ucapan al-muallif, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang pernah diutus. Jama'al mu'allifu huna bainan nubuwati war risalah. Al-mu'allif menggabungkan, mengumpulkan di sini antara an-nubuwah kenabian dan risalah kerasulan. Ya, yaitu beliau mengatakan khairi nabiyyin, ini nubuwah, nabi. Ursila, rasul yang diutus. Jadi al-mu'allif tidak mengatakan khairi rasulin ursila. Kalau al-mu'allif mengatakan khairi rasulin ursila, berarti dia hanya mengangkat risalah kerasulan Nabi Muhammad, tidak menyinggung kenabiannya secara nas. Ya. Tetapi tetap mengandung makna kenabian nabi, karena semua rasul mestinya nabi dan tidak semua nabi rasul, dan ini akan dijelaskan semuanya oleh Syekh. Baik. Jama' al-mu'allifu huna bainan nubuwati war risalah. Al-mu'allif menggabungkan di sini antara nubuwah dan risalah. Ya, li anna an-nabiyya. Karena sesungguhnya nabi mushtaqun ma'a an-naba'i, harusnya minan naba'i. Mada indakum? Fi nuskha ukhra? Min ma'a. Naskah yang tumpul. Hah? Ma'a. Enggak ada naskah lain? Mushtaqun ma'an naba' berarti mushtaq pemetikan maknanya bersama kata naba'. Nah, harusnya kan mushtaqun minan naba'. Ya, diberi tanda tanya aja dulu. Nah, itu dipastikan. Mushtaqun minan naba'. Tulis aja ta'liq. La'alla shawab gitu. Ta'liq ini ma'ah. Kasih angka 1. Kemudian beri ta'liq di samping. La'alla shawaba, barangkali yang benar. Mina. Min. La'alla shawab, barangkali yang benar. Min. Mushtaq minan naba. Apa makna naba? Beri berita. Nah, berita. Berita di sini maksudnya apa? Yang diberi apa? Diberi wahyu gitu maksudnya. Nah. Fahuwa fa'ilun, maka nabi adalah wazannya fa'il, ya, bimakna maf'ul, yang bermakna maf'ul. Dari an-naba' berarti nabi, ya, nabi'un gitu, nabi'un. Jadi berarti nabi'un berarti yang manbu, yang diberi berita wahyu gitu maksudnya. Au huwa, atau kata ini ya nabi, mushtaqun minan nubuwah, ya, dipetik dari kata nubuwah, ai naba yanbu idzar tafa'a, apabila naik, ya, meninggi. Wan nabiyyu, dan nabi, ya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, la syakka, tidak diragukan, annahu rafi'ur rutbah, bahwa sesungguhnya beliau rafi'ur rutbah, tinggi derajatnya. Ini tinjauan terhadap istiqaq kata nabi dari nubuwah, yang maknanya naba yanbu idzar tafa'a, yakni ketinggian, tinggi, karena memang beliau rafi'ur rutbah nabi alaihi salatu wassalam, ya, tinggi derajatnya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalu man ursila. Akmalu man ursila. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dari seluruh nabi rasul yang diutus. Muhammad paling sempurna dari seluruh nabi rasul yang diutus. Nah, yakni paling tinggi derajatnya. Ya. Ditinjau dari sisi irtifa' ini tadi, nabayan bu irtifa' yakni nubuwah, nabayan bu irtifa', berarti ketinggian nabi paling tinggi derajatnya di atas seluruh nabi yang pernah diutus sebelumnya. Lihat kesesuaian maknanya. Naam. Wa akmalu man unbi'a. Dan yang paling sempurna dari kalangan ya nabi yang diberi wah berita wahyu. Ya, ini kaitannya dengan mustaq minan annaba yang artinya berita. Ya. Beliau adalah nabi yang paling sempurna ya wahyu yang diberitakan kepadanya. Ilmunya paling sempurna. Wahyu yang diberikan kepadanya paling sempurna dibandingkan yang sebelumnya. Walihada qal, oleh karena itu kata al-muallif Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Khairi. Nah, ini. Muhammadin adalah khairi nabiyyin ursila, nabi yang paling yang terbaik, yang paling yang terbaik yang pernah diutus oleh Allah. Yang terbaik. Ya, karena dari segi rif'atu ar-rutbah darajah paling tinggi. Akmalu man ursil. Ya. Kemudian akmalu man unbi'a bil wahyi. Baik, dan dari sini keterkaitan makna-makna ini semua bisa kita faham ya. Ketika dikatakan mustaq minan naba dan mustaq minan nubuwah. Wal muallifu huna qal. Dan al muallif di sini mengatakan nabiyyin ursila. Wal waqtu perintah. Khairan insyaallah. Nah, ini sudah ada satu hafalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala khairi nabiyyin Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Baik. Ini harus dihafalkan. Tafadhal bijazakumullah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.